yang enam ini ada susunannya wal tuqaddim til qawa'idil arfaniyah bi muhasabatin nas bi ma bin nasahid diniyah wal waqayil iman wa bima bil waqaya wal masail as-sufiyah wa shifa'il alim bi tutam as-sa'il wa ihad an-nabiy wa ihad al-amadh bima fi tamdihil ghafir. Engkau hendaklah memulai dari kitab-kitab yang bagus-bagus itu yang akan membawa engkau kepada makam arifillah, yaitu dengan menyadarkan diri engkau dulu. Supaya diri sadar, maka buka dan amalkanlah kitab nasihatul diri wal wasayal imaniyah dan wasoya dan nasa'il sufiyah. Tiga-tiganya ini dikarang oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini tambah lagi tiga mesti siap di rumah orang Islam ada kitab ini dan tukang bacanya ada. Dan untuk supaya hati kita ini sehat, jangan sampai ada penyakit, hendaklah menyiapkan akan kitab tambihir khafir karangan Syekh Abdul Wahab Syakhsarani. Faj'alna fi hadhihi al-kutubi wa nawaiha syughlan wa khaynan wasbab biha wayna. Maka jadikanlah olehmu akan isi segala kitab-kitab yang di atas itu dan dandingnya akan pekerjaan engkau siang dan malam. Wa khaynan dan tempat engkau bertepat. Wasmak biha waimak dan curut olehmu dengan kitab-kitab itu akan waktu-waktu engkau supaya kita menjadi ahli kita betul-betul. Alhamdulillah semua kitab yang disebut itu di atas tadi ada sekarang sudah dicetak semuanya. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan kita-kita ini diberi Allah rezeki bisa mengambil kitab-kitab itu dan guru-guru kita mudah-mudahan disehatkan Allah di panjangan umur bisa mengajari kitab-kitab itu dan mudah-mudahan kita semua diberi Allah taufik hidayah untuk memaham dan mengamalkan kitab-kitab itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wal yakun sulamul alqaf wa khatimatul maqaf al-irtiwa amanti kutubi syarawiyah والإيواء إلى حضرة الوحدانية بما في كتب الشاذلية. Kalau engkau ingin lagi meningkatkan, maka tingkatkan olehmu memakai tangga untuk mendapat rahmat Allah yang luas dan tangga ini kesudahan perjalanan. Yaitu kitab-kitab yang dikarang Syekh Abdullah Al-Syakrani. Dan sesudah itu, engkau jangan keluar lagi dari kitab-kitab yang dikarang oleh Abu Hasan Al-Razali. Jadi, jadi orang yang ahli surga. Kalau sudah sampai kepada kitab saja, ya, di sana kita buka siang dan malam, kita sudah masuk dalam surga. Disitulah habis perjalanan. Jadi awalnya tadi Ihya Ulumuddin, akhirnya adalah kitab Syadziliyah. Ujar Syekh Abdullah bin Ahmad Basudah. Intaha alamus. Sekianlah kata-kata Abdullah bin Ahmad Basudah. Para Sayyidul Imam Muhammad bin Ahmad bin Ya'far bin Qutb Ahmad bin Zainal Hasan. Ujar Habib Muhammad dan Habib Ahmad dan Habib Ja'far dan Kutub Habib Ahmad dan Zain Al-Habsisi. Al-Qadha'u la ma'rifa anhu. Wasyari'ah tattabi'i. Wasyari'ah tattabi'i. An ghair ifratin wa la tafrit wa la ghulu. Bermula takdir Allah tidak bisa kita lepaskan sama sekali. Coba kalau misalnya sudah badan kita dijaga kesehatan, makanan, minuman, istirahat. Rumah kita sudah dipasangi obat nyamuk dan sebagainya. Luar-luarnya sampai 500 meter sekelilingan sudah disemprot. Tapi namun takdir Allah tetap datang demam berdarah nyamuk. Mengikut seikung, kemudian menjalar ke lain-lain. Itu contoh saya. Berusaha siang dan malam, keluar negeri ke dalam negeri, tanpa guring. Kalau takdir Allah tidak bisa dilepas serta, tak utang dalam hadapannya. Kalau berujung ujung, memang takdir. Bawa obat pas itu kemari, ada mau baik malah sama efek samping dari obat. Memang kalau sudah takdir Allah, tidak bisa kita melepaskan dari pantai. Harus terima dengan ridho dan sabar. Jadi kepada diriku, kepada bimiku, kalau sudah aku sebagai laki ikam garing, penyakitnya kadang kalau diobati, karena kista belum ada obatnya, anak kita juga karena demam berdarah baru mendapat obatnya juga virusnya itu kadang bisa dimatihi, itu sudah takdir Allah kita terima dengan ridho dan sabar. Tapi usaha tetap jalan, tetap kita berobat dan sebagainya berdoa kepada Allah. Emang kalau kita manusia tetap ada sedih dan sakit hati karena diri sakit, anak pun sakit. Penyakitnya belum ada lagi dapat obatnya, memang sedih. Tapi kita terimalah dengan ridho dan sabar. Dan kalau terjadi yang tidak diinginkan, misalnya meninggal dunia, memang takdir Allah begitu, kita tidak bisa. Abah kita sudah kada dalam tahi, kita sudah kada dalam tahi, memang semuanya milik Allah. Ya mudah-mudahan lah ulun dan bini ulun tahan menghadapi segala macam ujian. Jangan menyalahkan pemerintah, kenapa pemerintah asik kampanye, kadada lagi menyemprot-nyemprot kampung. Jangan menyalahkan pemerintah, meningkatkan kesehatan di masyarakat macam-macam, tinggal jangan, jangan itu jangan. Jangan. Kita harus kembali kepada pendapat Ahlussunnah Jamaah Al-Qur'an, la ma'sufa anhu. Kalau takdir Allah, jangan kita menolak-nolak. Harus terima dengan ridho dan sabar. Tapi syariatnya, usaha ikhtiarnya, engkau jalankan. Itu berobat, itu disemprot, bawa obat nyamuk, itu minum banyak, makan banyak, itu antibiotik dan sebagainya. Tetap syariat tetap jalan. Doa, burda, dibaca, yasin, dibaca. Berdoa mudah-mudahan penyakit hilang, mudahan umur panjang, mudahan selamat dunia akhirat itu. Jangan banyak mikir, jangan. Pokoknya takdir diterima, syariat, usaha ikhtiar jalan. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Dokter jangan disalahkan, gara-gara dokter ini terlambat, jadi sampai terjadi ini. Jangan menyalahkan dokter, jangan. Dokter itu hamba Allah, jangan disalahkan. Tambah dosa lagi, penyakit tetap dosa bertambah. Gak ada untungnya. Pamai saleh kaceh, maafi aja. Tapi syariatnya, min ghairi ifrat, wala tafrit, wala tafrit. Jangan kita itu ifrat terlalu limpah, wala takrib terlalu luhur, wala ghulu habis-habisan jam. Nah, contohnya kalau kita berobat diperiksa kemampuan, kalau mampu di rumah sakit duitnya ada, nama nunggui ada, silakan. Kalau kada mampu sekadar kemampuan, jangan melimpahi batas kemampuan. Caranya melaksanakan syariat, jangan melebihi kemampuan kita. Berobat sekadar kemampuan kita, jangan menyusahkan orang lain. Perintah Allah, batasnya, Allah mustatakun. Kalau mengerjakan perintah Allah, dilihat kesanggupan. Kesanggupan. Jadi kalau ada orang kada berobat pun dokter, jangan mikirlah, apa nyawa juga kada berobat jadi mati mangka ini. Akhirnya kada sanggup berobat, balik ke dada mau apa? Maka aja pantang-pantang sehat. Urang garing kana obat mencela mati udah bari duit kada. Mencela mati pula. Sih nyawa dua nang kala ana pada. Kada tanggungnya mangga kada diurut. Macam apa nak mau urut amun kada bisa duit gasan mau pak urutan. Pak saya diurut kelongan aja. Keluar minyak kayu putih. Padahal kertas macam tu minyak dapat tu datang di mana atau akal baik. Anaknya aja ya, mau obat anak dia, mau urat duit ada. Nang sugi-sugi gua aja apik banget pandai mana kalau mau bari duit lembar lembar. Jangan menyangkakan nang sugi. Inya hamba Allah aja lah. Kita ini hobinya menyalahkan orang. Padahal diri kita banyak aja yang perlu disalahkan. Oleh sebab itu guru ulun bahwa siap di antara guru abah dan nini ulun sendiri. Cari kebenaran orang dan cari kesalahan seorang. Cari kebenaran orang. Di mana benarnya orang itu? Dan cari di mana kesalahan orang. Itu nasihat guru-guru ulun di antaranya abah dan nini. Jangan terbalik. Mencari kebenaran orang, melihat kesalahan orang. Ini terbalik. Akhirnya jadi balaran neraka jahanam. Nah, Allah bilang sumpah yang kalau kita kawa berdiri kada boleh berduduk. Kalau kita kawa berduduk kada boleh kita berabak. Gitu. Nah, kalau kita kada kawa berdiri, dikarasi berdiri, Tuhan kada menyuruh itu lipat pangarannya melaksanakan syariat. Akhirnya rawah mendagu. Kurang kada kawa berdiri, mau dikarasi berdiri rawah, berabak panas, kada panas, tungarannya mau. Undangan kalau nang cakar disuruh disuguhkan itu hanya 100. Jangan mengundang orang 200. Yang malu siapa? Gue. Jadi sekadar kemampuan kalau bahasa orang Banjar sekadar tangan awal menjabat. Sekadar kekuatan. Begitu juga calon-calon yang bakal duduk di mana-mana. Lihat dulu kesanggupan sampean. Kalau sampean sanggup di tengah. Atas kanan, atas kiri. Di depan ada bunderan, maka sampean di situ. Sekadar kemampuan, jangan melimpati kemampuan. Wa aqimatu sadatina ali abi alwi salatu mahajjat al bayda wa tariqatuha samha al ulia. Bermula ulama-ulama daripada habib-habiban duriyat daripada habib alwi bin ahmad al muhajir ila Allah tentunya Rasulullah yang disebut ahlu sunnah wal jamaah. Semua mereka berjalan di jalan yang putih, di jalan yang sedang, di jalan yang rata. Wala ahada minhum yunsabu ila tahrif aw tahrif aw ruhub ghairil ahraf fiha. Satu pun tidak ada di antara mereka yang dinisbahkan kepada merubah syariat atau menambah syariat atau mengerjakan yang kurang berhati-hati. Jadi semua ahli sunnah wal jamaah yang dikepalai oleh cucunya Rasulullah SAW Habib Alwi adalah mengambil syariat yang paling pas, tidak lewat ketinggian, tidak terbawa, sedang. Karena mengamalkan perintah Allah untuk jadi di tengah-tengah itu di tengah-tengah. Dan ahlu sunnah wal jamaah ini disebut dalam Al-Quran itu firman Allah. min baini barzin wa damin sabanan khalisan za'iqan lisyaribin. Kalau kita lihat sebelah kanan ada tahi kotoran, sebelah kiri darah, di antara tahi dan darah di situ susu. Min baini barzin, di antara tahi wa damin darah, di situ labanan khalisan, susu yang bersih. Sa'iqan lisyaribin, menyenangkan bagi peminum. Kita ini kan dari kecil minum susu, asli susu ibu. Ujar orang Banjar, asli susu uma. Jadi bukan ahli sunnah wal jamaah ini adalah campuran antara tahi dengan darah, bukan. Dia menyendiri di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah, bukan masuk tahi, bukan masuk darah. Dia di tengah. Istilah sekarang, dia tidak ke sini, tidak ke sini. Dia netralisasi. Wa man iqtara mahya'an li nafsihi khususan min auladihi wa irtada ghayra ma salaku fa aqdu 'umri ila al-ghaiba wa ila al-ifar wa la yarfa'u lahu ma yarfa'u lahu min manar wa wukila ila nafsihi. Ujar beliau, siapa-siapa di antara turunan-turunan Rasulullah yang membuat jalan sendiri serta diridhoinya jalan sendiri itu, meninggalkan jalan nenek moyangnya ahli sunnah jamaah, pasti di akhir umurnya dia akan merasakan kerugi-rugian dan kerendahan dan tidak mendapat kedudukan sedikit pun di hati masyarakat. Tidak ada wibawanya kalau dia turunan Rasulullah. Dan semua urusannya diserahkan kepada dia sendiri. Allah Ta'ala berkata-kata. Ila anha faman taba'ahum salim wa man khalafahum nadim wal adab ma'ahum tariqa wa tiba'ahum haqiqa faman taba'ahum salim. Siapa mengikut mereka itu salamat. Wa man khalafahum nadim, siapa kada mengikut mereka itu manyasal. Wal adab ma'ahum tariqa, kalau kita pada menentang, pada mengikhtirat dengan mereka itu, niscaya dia sampai ke tujuannya. Kalau dia pegawai, pangkatnya tinggi. Kalau dia ulama, menjadi muridnya banyak. Kalau beribadat, sampai kepada keikhlasan. Kalau mencari sufih dan kaya. Asal mengikut perjalanan. Alibadari. Beradab serta mereka maksudnya jangan menentang kepada mereka. Itu sudah kita dijalankan Allah di jalan mereka. Sampai di mana mereka, kita sampai di situ juga. Jadi janganlah kita menentang bagi orang-orang alisimah jamaah. Wattiba'ahum haqiqah. Apabila kita awal menjalankan jalan mereka, mengikuti. Sudah tahu mereka pemurah, kita ikuti pemurah. Mereka tidak pemarah, kita ikuti enggak pemarah. Dua itu aja umpamanya. Pemurah, tidak pemarah, kita ikuti. Haqiqah, kita akan dibukakan sejak. Melihat di mana ada Allah. Ke situ ada Allah, di situ ada Allah, itu ada Allah. Bukan bertempat, masih. Marah itu syarat, kalau itu. Karena Allah itu di mana-mana ada, bukan bertempat. Masuki. Wal awal wal akhir, Allah itu masuk. Awal Allah, akhir Allah, bahir Allah, batin Allah, yang berada Allah di mana? Di mana? Nah, perasaan yang demikian itu bisa dicapai bagi orang yang mengikuti perjalanan daripada orang-orang itu Rasulullah yang hari sunnah jamaah. Dua itu aja dulu, pemurah, tidak pemarah. Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah, ditanya, hai Abu Hurairah, engkau ini kan dekat sama Rasulullah. Akhlak itu sebenarnya kumpulannya di mana? Katanya Abu Hurairah, dua aja. Pertama pemurah, kedua tidak pemarah. Jadi kita semua asal pemurah saja. Jangan pemarah, biar tidak sholah besok. Bukan. Artinya yang sangat penting daripada akhlak, karimah, akhlak karimah, ala karimah yang sudah kita bosan mendengarnya itu. Yang penting itu dua, ibu bapaknya. Pertama pemurah sosial, yang kedua enggak pemarah. Kalau pemurah tapi pemarah lain. Kalau pemarah tapi pemurah lain. Kalau pemarah tapi pelit lain. Kalau pemurah tidak pemarah. Iya. Kok orang itu? Kan yang mendengar itu ada tukang dari Jawa, Surabaya, ada. Nah, dari Jakarta ada yang mana, Betawi, mana, ke Surabaya, mau. Pemurah enggak pemarah, insyaallah. Insyaallah. Istri kita senang, kalau kita pemurah, jangan pemarah. Istri kita juga begitu, pemurah juga, jangan sayang dong. Sama suaminya juga, kapan aja. Dan jangan pemarah. Kalau udah suami sama istri enggak pemarah dan sama yang dua-duanya pemurah. Masya Allah. Udah wasibahum hafifah. Wala akwalihu bawafinhum bawayarahum. Dan tidak bercelahan hati mereka dengan luar mereka. Itu cara harus jamaah. Kalau di sini, di luarnya ada. Artinya tidak munafik. Munafik itu kan di hati lain, di luar lain. Apa yang di dalam, itu yang di luar. Jadi istilahnya apa adanya. Apa adanya, kalau di sini begini, ya adanya begitu, udah. Kadang mau di luar lain, di dalam lain, kadang mau. Bagus di luar, buruk di dalam. Kadang mau begitu, oleh sunnah jamaah. Apa adanya? Bagaimana kalau ada orang berpendapat dia sudah sampai kepada sesuatu yang mereka alasannya tidak sampai. Ini kalau ada orang berpendapat. Pendapatan Ahlussunnah sekian. Pendapatan saya lebih daripada itu. Kalau ada orang mengaku begitu. Merasa tinggi dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada begitu. Dan kalau ada lagi yang berpendapat bahwa saya lebih benar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Maka diakui oleh dunia. Itu. TV-nya kan ada. Kalau betulnya si Allah. Dulu kan ada TV apa ngarang-ngarang. Ada dulu TV ngarangnya selain Sony, selain apa namanya. Ada dulu dunia maafinya. Toshiba. Dunia maafinya. Ini ahli seluruh jamaah seluruh dunia. Lam ya'ti ahadun ma yantimu ala. Satu pun tidak ada yang menaikkan dan celak atas sesuatu. Pendapat Ahlussunnah jamaah. Wahwasyatun. Ayyar tabu tawa. Awyat yuku wairat tabiri tawa. Mustahil mereka itu. Menunggang akan hawa nafsunya. Artinya menurut hawa nafsu. Kan kalau orang bertunggang itu kan menggiring tunggangan. Masa mereka mengikutkan hawa nafsu. Atau mereka itu berjalan di jalan yang tidak benar. Hasya musmahya. Kaita. Wahumul musyarilaihim annahum ahlus sawadil ahram wa surati wa jama'ah. Alladhi nawwaha biha wa binajati ahliha tawhidu syafa'ah. Dibayang-bayangkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa mereka itu adalah golongan yang terbanyak di seluruh dunia. Walaupun yang depan Al-Sunnah ada golongan-golongan, tapi sedikit. 72 golongan. Namanya tapi sedikit. Al-Sunnah jamaah itu golongan. Jadi istilahnya, Al-Sunnahnya satu, pendukungnya banyak, terinya satu, pengikutnya. Maaf bila aku. Nah, jadi kita banyaknya. Ya banyaknya musim peri. Nah, jaringan tentang rasa awal apa yang lagi. Doakanlah mudah-mudahan selamat. Mereka itu disebut Rasulullah SAW tawadhu akbar, rombongan yang paling terbesar. Was sunnah wal jamaah, orangnya menjalankan sunnah berjamaah yang telah menjelaskan dengan keselamatannya oleh sahibu syafaat sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa inna bihamdillah la nandu mailan wa la rabatan ila dharik fahid. Kiranya kita semua yang hadir ini, alhamdulillah, tidak memilih jalan lain. Hanya inilah jalan. Wala na'udzu man ja'a min ghairi walaihim, dan kita tidak terpengaruh dengan jalan yang bukan itu. Alhamdulillah. Walau zahara minhuma zahar, washtahara anhuma ishtahar. Wa in wafaqa as-sawab wa 'amila bil kitab. Walaupun yang lain dari jalan ini masyhurnya luar biasa. Walaupun benar, walaupun sesuai kitab dan sunnah, tapi lain dari ahli sunnah wal jamaah, kita tidak mengikuti. Tetapi yang penting, selain dari tidak mengikuti, wala mu'adi wala nunjir wala nukruh, kita kada memusuhi, kita tidak mengingkarkan, kita tidak menyalahkan. Jadi ahli sunnah jamaah tidak menyalahkan orang lain. Kenapa orang lain menyalahkan ahli sunnah? Nah ini kemenangan ahli sunnah ini. Mengalah. Mengalah. Akhirnya ahli sunnah jamaah, kalau sudah umurnya 50-an, apa semalam? Fa'idha kabiru ahduhum, fa'wajib tawiyya bisa permanam, wa tajanna bahu khawratus al-awam. Kalau sudah 50-an, kepala 50, ahli sunnah jamaah itu menyendiri. Tidak bergaul lagi. Kecuali waktu menyebarkan agama. Lain itu stop. Itu sudah batas. Kenapa jadi ahli sunnah jamaah tidak menyalahkan tarikat orang lain? Li anna turuq ila Allah adalah anfas wa salat. Karena jalan menuju Allah sehitungan nafas seluruh makhluk. Banyak. Intaha. Kesian juga dokter, kan jika masih. Harina makan obat, Pak. Ya terima kasih dok. Dok. Jangan dokternya dikira kodok ya. Aduh, dok masuk lagi lah. Awak sakit, anak garing, aduh. Terus kenanya. Biasa. Kalau hampian, alhamdulillah sehat. Anak sehat, istri sehat. Alhamdulillah hampian. Kalau ulun garing. Nah, anak garing umannya kan manggaran. Alhamdulillah juga sama-sama alhamdulillah. Doakan aja. Masya Allah, li'annatul ilallah ada afdalul. Jalan menuju Allah adalah sebanyak-banyaknya nafasnya makhluk. Kalau nafas kita ini siang malam masuk keluar, masuk keluar. 24 jam dihitung oleh ahli thariqah. Yang mana kan pikir nafas, oh Allah, 24 ribu. Coba nikmat Allah kepada kita, sehari semalaman 24 ribu bernafas. Kalau nafas tidak kelalaian, ulun waktu datang serangan nafas itu suka nafas. Ya Allah, yang biar duit, dalam hari duit, kada kelalaian. Bah, lagi ya. Sujud Allah, sudah diasam kalau mau buat. Oksigen. Nah, Pak Abisannya kebanyakan oksigen, parut turun gembir. Gimana bagianan tujuh bulan? Ya dokter kebanyakan salah ulang dunia. Ulun ini hidup mencari kesalahan ulun di mana kebenaran ulang di mana itu aja perintah ayah, perintah ini cari kesalahan nyawa dan cari kebenaran ulang. Dua itu. Jangan pamarah, jangan pamurah, itu aja mudah-mudahan. Ini aja turun-menurun diamalkan, insya Allah, muntah habis umur, kada mati. Masuknya nafas, itu ada artinya, yaitu keluar nafas ada artinya, yaitu Allah. Bukan ada hurufnya, kalau itu bukan, keluarnya Allah bukan. Artinya, nafas masuk artinya nafas keluar artinya Allah. Karena Tuhan memerintah kepada roh. Hai roh, baca Allah. Maka roh itu membaca Allah. Tatkala roh masuk ke nafas, maka ia keluar. Tatkala dia masuk di jantung, dia keluar. Kalau dokter pasang di sini, padahal maksudnya itu tahu enggak? Kalau di sini, Allah. Kalau udah di sini sampai, jadi dia enggak bisa hu Allah lagi. Itu singkatan dari Allah. Itu zikirnya jantung. Maksudnya kalau orang udah tua jantungnya itu membesar, dia kan jalan sedikit. Itu Allah. Tapi kalau enggak belajar ilmunya, apa. Kalau di sini, Allah. Itu, Masya Allah. Itu dikir nafas, Allah. Kalau dikir ini tadi apa? Jantung. Dikir jantung, itu. Kalau dikir lidah, la ilaha illallah. Allah. Itu dikir apa? Dikir lidah. Tapi kalau kita waktu di UBC, di kamar, di kamar pembakal bahira. Mana bisa di situ? Allah. Ada bisa. Nah, kalau kita habis umur dalam jam-jam itu gimana? Jadi harus ada belajar zikir yang lain dari di lidah. Sebab di dalam puisi nggak boleh baca. Tidak mati harus mengkotimah. Jadi harus belajar zikir nafas. Zikir jantung, belajar kepada guru yang ahlinya. Yang benar guru jangan salah. Ini ada yang terjadi tahun-tahun orang tolak kaji. Karena kebanyakan jemaah kakek anak mengutuk. Yang obat belum ini, locok apabila orang mulai locok, sudah. Apabila bahabang. Ya, ada yang mungkin apa? Modelnya anu senang ngajin iklan anu ABC ta ya. Dengan daging bumbu-bumbunya harusnya kan dalam. Terang daripada mah datang utang, mah datang salah. Belocon aja kita beramian aja habis sudah. Kurang dan sudah mana garing, mana kurang, anak garing pulang. Kabar nang garing juga pulang. Mudahan aja pengen ada nyala akan apa enggak. Nang salah ulun kenapa dia mau? Alhamdulillah Tuhan menjadikan kita orang Islam ya. Mudahan ada iman pulang sampai tamat. Nang garing-garing mudahan ada panjang umur saya. Jadi misalnya sudah belajar tadi lah. Lawan guru yang ahlinya dari itu apa, itu jantung, jam malam. Kalau kena datang di jam bermain, ya kalau nang tadi jangan di amal akan ni tu. Saya Adam, saya izin nak mau cek susun apa? Siti Hawa, bah mengkadang kadang lagi Adam tampar sih dia. Apa sih? Mau cek susun bini unda? Kepada hada la yasubul inkar ala man salka tariqan min faraid Allah yastuqalibu ghayraha. Nah, maka karena yang demikian tadi, haram kita menentang tariqat-tariqat orang lain. Nah, so, kita kada tahu siapa yang benar, siapa yang kalah. Nah, jadi kita yang kaya ini, kita orang rombong alam, habis nubun. Wallah subhanahu wa ta'ala. Berhubung ulun dari zaman awal, pergaringan pula, anak buah nasib. Ya itu aja kadang situ aja kan banyak-banyak. Sarumahan, kepulawargaan, kajiranan di sini. Banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ribau, minta halal ke segala kesalahan dan dosa. Dan meminta kepada pihak bertahan, doakan ulun, kepulawargaan, sarumahan, dan kajiranan. Mudahan diampuni Allah, dunia akhirat, dan keselamatan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا نحيا وعليها نموت بأن نموت إن شاء الله تعالى آمين نقرأ سورة الفاتحة بمثل الله يشفينا ويشفي أولادنا شفاء عاجلا ويرزقنا ويوم طول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة على خير كلمة يا رب البرية ويا رب النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد الامين صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك لنا ولجميع المسلمين والمسلمات التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه اللهم اجعل دعاءنا واشف مرضانا شفاء عاجلا لا يغادر ولا يخلق من العالم وارزقنا اللهم ايضا بفضلك وكرمك ورحمتك طول العمر لا فوق المسلمين لا كرم الدين من الاشراف واليقين ولا تعذبنا واياهم في الدنيا ولا رزقنا في القيامه وادخلنا واياهم جنه الفردوس في غير حساب يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنكلم الشيخ محمد على شرح جلال البنجاري قال ما غير جانب المطرش والأنوار بسم الله البنجاري للأوضاع حينها مع شيخنا ومع المؤمنين والمؤمنين ومعنا من قرابتنا وأصحابنا ومعنا ومعنا ومعنا ومعنا ومعنا من الأعضاء من الأسوان والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن وزعت رحمة الله ورحمة الرحمن وبشر برحمة وفرة ويوجد علينا وعلى أزواجنا وأولادنا وذريتنا وجميعنا ومن أحبنا يا الله من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعبادهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى أن كانوا غير مسلمين وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وأصحابنا ومن أحبنا وجميعنا أجمعين التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والصلاة القادمة والشفاء والأمراض والبطانة والقدرية والروحانية والجسمانية وطلب العلم والفرقان والعزلين والصحة والعافية الكاملة لأن كلمة الدين والإخلاص والصلاة واليقين وأن الله لا يعلمنا وإياهم في الدنيا والرزق وفي القيامة وأن الله يوصلنا وإياهم برحمته وفضله من فضله جنة الفردوس بغار حساب على أهل يد يوم الأرباب ويقول لنا ويسر الصالح ويحفظ كل يد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنزل على أهلنا الصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وارزقنا الملائكة والرسل الداعين رضي الله عنا وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنا ولهذا لا يسوغ الإنكار على من سلك طريقا من الطرائق التي تفرق غيرها حتى يتحقق ما كفل سلكه ذلك السالك dari kerana perkataan yang di atas itu yaitu berkuasanya jalan menuju kepada Allah Ta'ala itu sangat banyak. Sampai dikatakan sehitungan nafas segala makhluk Allah itu. Maka dari karena demikian itu, tidak diperbolehkan. Kita menanggungkan atas orang-orang yang berjalan bias di satu jalan dari segala jalan-jalan yang berkesalahan. Inginkan apa yang dijalani oleh orang-orang itu. Fa'in kana mukhalifan lima alaihi ahlullah ar-rasikuna minal jahati zatil afiyahil mukhlisin wal'ulamai al-salihin al-tabi'in lima atabih al-rasul afdal al-amjai wal-mursalin jazal inta wa illa tafsirnya, jika jalan orang-orang itu menyalahi bagi jalan orang-orang ahlullah yang sangat dalam mereka itu, keterangannya yang disebut dengan ahlullah itu yaitu minal jahadidatil afiyatil mukhlisin, daripada orang-orang ulama-ulama al-afiyah yang ahli tasawuf, al-mukhlisin yang bersih, wal-ulama'i salihin dan ulama-ulama yang salih, at-tabi'in lima atabi'ir rasul afdalul anbiya' wal mursalin. Mereka itu ulama dan ahli tasawuf dan salihin mengikuti bagi apa yang dibawa oleh rasul seafdal-afdal segala nabi dan rasul. Jazal inkaru, ini jawab bagi fa'inkana mukhalifan. Maka diperbolehkan kita menungkar akan jalan orang itu. Jadi selama kita belum yakin bahwa perjalanan orang itu bertentangan dengan perjalanan Rasulullah, kita tidak diperbolehkan menyalahkan orang. Tapi kalau sudah jelas orang itu jalannya menyimpang dari jalan Rasulullah SAW, syariatnya pada cucuk, maka kita diperbolehkan mengingkarkan jalan orang itu. Wa illa, jikalau tidak, maka tetap hukumnya dosa besar menentang jalan-jalan orang menuju Allah apabila jalan itu masih mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah ini macam-macam pekerjaan itu, macam-macam aktivitas itu, macam-macam perkataan itu. Jadi selama hati orang itu dan perkataan orang itu dan perbuatan orang itu tidak bertentangan dengan Rasulullah SAW, maka walaupun tidak sama dengan jalan kita, zaman masih kita menyamakan. Ujar perguruan ulun almarhum guru bangsa. Kalau kita hobinya membaca salawat, kemudian ada kawan kita ke rumah hobinya membaca Quran, janganlah kita menyalahkan nyawa yang ketujuh membaca Quran baik baca salawatnya. Sebab itu membaca Quran harus dua. Ini apa tujuh Quran macam apa? Ada baca ketujuh salawat. Nasi inya yang tujua apabila kita ketujuh salawat, jangan mengangkat tujuh Quran menyalahkan orang orang baca salawat. Sebab sama-sama bujur. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini pada mau mengatakan baca kuburan atau baca risihan kepada nama soal sunnah. Mudah-mudahan kita serumah tanggaan jangan ketujuh baca risih paham. Terutama kerumahan dulu. Antara laki lawan bini, bini lawan laki, dan sanak lawan dan sanak. Kerumahan ini jangan ketujuh bahasa salah. Bahasa lisih paham, jangan ketujuh. Karena menurut dalam Al-Qur'an itu wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh. Orang-orang yang mendapat rahmat Allah Ta'ala dunia akhirat, yaitu orang yang selalu tidak berselisih paham. Luna muktabidin, senantiasa mereka itu berselisih paham. Laki lawan bini, bini lawan laki, anak lawan kuitan, kuitan lawan anak, bangkanak lawan bangkanak, ipar lawan ipar. Minantulon membuka madu dengan madu. Sangat biasa berselisih paham ujar Tuhan yang maulah. Illa man rahma rabbuh. Kecuali orang yang dapat rahmatnya Allah dunia akhirat. Baru dia tidak mengerjakan berselisih paham itu. Jadi napa-napa itu di rumah tangga ini dipikirkan dulu akibatnya. Apabila akibatnya gagal berselisih paham, janganlah dilaksanakan. Itu menjadi kaidah itu. Apakah pikir dulu. Apabila aku gawi ini, apabila aku pandar ini, bertumburan rumah tangga, ada usaha. Tetap di dalam rahmat Allah. Kalau sudah rumah tangga kita ini berkasih sayang, kada berselisih paham. Nah ini nanti kita doa kepada Allah supaya sampai mati kayak itu. Adapun syaitan dan iblis dan nafsu, maka serempak mengganggu keharmonisan kita di rumah tangga. Jadi orang yang kada harmonis rumah tangganya, itu orang sudah kada dapat rahmat Tuhan lagi. Dan itu orang yang sudah dikuasai setan, iblis, dan nafsu. Kita pulanglah berusaha. Ada yang ketujuh berjual kayu. Ada yang ketujuh berjualan insan, ada yang ketujuh berjualan yang lain-lain. Ya selama masih pekerjaannya itu, kada bertentangan dengan yang dibawa Nabi, jangan kita celah-celah. Apa yang majul ketujuh mencari kayu aja, jadi hidup yang kakak itu juga, jangan. Ya bagus aja mencari kayu bisa. Jangan mencari kayu, nyawa juga kurang. Kadang mau menolong ini, nanti minta. Yang aja mungkin yang berdagang-dagang internet itu modal yang banyak benda. Nah, jangan kayak itu. Jadi kadang ada berhiri-hirian, kadang ada. Baca tinggian, kadang ada. Merasa bagus, kadang ada. Merasa hebat dan harap, kadang. Nang kaya itu ahlus sunnah wal jamaah. Ya kada ada jalan lain lagi kita selain daripada berusaha. Seadanya berdoa lawan Allah terutama tengah malam. Supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga nang mawaddah warahmah dan sakinah. Jangan hanya waktu ada nang Tuhannya aja bersuk rumah tangga. Mas sudah nang Tuhannya habis, maka masing-masing bara rajaan di rumah. Ingatkan orang yang dapat rahmat Tuhan, orang nang bakasih sayang. Bukan orang nang baca disihan paham. Lamun nang berjual kayu tadi, kayunya kayu orang yang ditambangnya. Nah ini wah, kita boleh mengingkarkan dulu. Jangan berjual kayu itu nyawa terus dikurang. Nah itu boleh. Tapi kalau kayu utang menaja umum, boleh biar. Atau berdagang amas, biar. Berdagang amas, kacawali ini berdagang amas itu pakai riba. Hanya kita menentang. Mungkin bujur aja jalannya. Demikian dia membaca Quran, namun dia pun juga dia pengennya tapi dia baca Quran kacawalinya baca Quran salah. Hanya bisa gur, dia nolajen tuan guru cuma nagur. Ya kalau orang baca pakai salah dikagur memang boleh. Menagur itu ngarinya menuduh akan. Ya kalau orang berdagang, yang riba modalnya dikagur supaya amping. Disagur supaya amti, supaya bahasa ada ijab kabulnya. Ya kebaka kawinan, jujur, ada walinya, ada saksinya. Lama menyiapkan saja, kada usah diingkar-ingkar. Wal majalu fi hadzal maidan wasi'. Wa sayyul haqqi bil haqqi liman il haqqu qami. Bermula peredaran pada medannya perjalanan menuju Allah ini sangat luas. Bermula pedangnya kebenaran menyatakan akan kebenaran itu dihadapkan bagi orang yang tidak benar, selalu pegang kebenaran itu yang benar. Jadi kebenaran itu untuk membesmi kesalahan. Jangan kebenaran itu digunakan untuk menentang yang benar. وَنُورُ أَحْلِ اللَّهِ بَيْنَ الْعَلَمِنَا سَعْفِحْيَ. Adapun cahaya wali-waliullah di seluruh alam semesta ini mamanya. Oleh sebab itu kita pernah juga membaca dalam kitab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan dia akan ridho-Nya di dalam taat kepada-Nya. Maka janganlah engkau menganggap enteng akan taat walaupun sekecil apapun. Sebab di dalam taat di situ unsurnya. Nomor dua, Allah menyembunyikan akan murkanya di dalam maksiat. Janganlah engkau menghampiri akan maksiat walaupun kecil, karena di situ murkanya. Yang ketiga, Allah menyembunyikan wali-walinya di golongan manusia-manusia. Oleh sebab itu janganlah menghina akan manusia, karena dikhawatirkan kalau yang dihina itu kebetulan waliullah. Maka apabila menghina waliullah, balasannya man adali waliyan faqad azantu bil haqqi. Barang siapa memusuhi waliullah, maka bermusuh dengan Allah. Yakni imannya terpacu, lepas imannya. Jadi hati-hati hidup ini. Jangan mengentengkan satu ibadah. Jangan mendekati satu maksiat dan jangan menghina makhluk. Karena khawatir yang dihina itu waliullah. Tangga kita ini bisa diberi Allah hidayah mengamalkan yang sudah macam ini. Walaupun bismillah sebiji, janganlah kita tinggal. Walaupun misalnya berdusta dengan bergaya-gaya, jangan juga. Karena kalau-kalau di dalam bismillah itu Tuhan mencantumkan kalibahannya lawan kita. dan dikhawatirkan di dalam dusta sambil bergaya itu Tuhan menggantungkan murkanya kepada kita. Masing-masing di rumah tangga ini jangan hina-hina, kalau-kalau terhina wanita. Wal farqu bainal fariqaini mana? Bermula perbedaan antara yang benar dengan yang benar. Itu sudah jelas. Wa ma kullu tariqin mardhi. Wa ma kullu tariqin mardhi. Dan tidak semua jalan itu diridhoi Allah. Dan semua jalan itu ditutup oleh Allah. Jadi jalan itu banyak terbagi dua. Ada jalan yang benar, ada jalan yang salah. Dan bukan semua orang yang hina itu